Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Hukuman rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian sore Ramadan sore di tahun ini 1435 Hijriah, kita akan baca kitab yang judulnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun karya Sulaiman bin Abdullah bin Salih Ar-Rumi. Yang ini adalah pelajaran Lisofi Sani Tawad, Lisofi Athani Athanawi, ya, kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA untuk SMA yang ada di bawah Jamiah Islamiyah di Madinah. Satu hal yang unik di Arab Saudi, universitas itu punya SMA, mengelola SMA. Jadi kalau calon tolet-tolet jamiah yang berasal dari Afrika dan sebagainya yang belum punya ijazah SMA, yaitu disekolahkan dulu di SMA Jamiah Islamiyah. Nah, ini adalah buku panduan untuk kelas 2 SMA-nya. Maka beliau adalah pengajar di SMA, namun SMA yang di bawah Jamiah Islamiyah di Madinah. Dan belajar tarikh, belajar sejarah adalah satu hal yang penting. Di antara nilai pentingnya adalah karena orang-orang yang mau menyebarkan kesesatan dan mendakwakan kesesatan, yang mereka berupaya untuk menebarkan kesesatan berangkat dari ketidaktahuan, kebodohan sebagian orang terhadap sejarahnya. Sejarah Islam. Syiah menyebarkan, meracuni pemuda-pemuda yang polos dengan berangkat dari masalah pengetahuan yang minimal tentang sejarah, sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Utsman, sejarah Ali, pasca Ali. Dan banyak orang yang termakan karena tidak tahu sejarah. Maka orang-orang yang sesat menyebarkan kesesatannya dengan bermain di sejarah. Dan tidak kita jumpai orang-orang yang ingin, dan kita jumpai orang yang misalnya menyudutkan dakwah tauhid, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka juga bermain di sejarah. Oh, sejarahnya gini. Orang yang tidak tahu akan mudah termakan. Maka kita, ini diantara hal yang menunjukkan urgennya dan pentingnya kita belajar sejarah, terutama sejarah-sejarah yang titik-titik sejarah yang dimanfaatkan, fase-fase sejarah yang dimanfaatkan oleh ahli bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahannya. Maka kita perlu belajar sejarah untuk melindungi diri dari subhat-subhat tersebut. Demikian juga minimal untuk itu, di samping satu bekal yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang ingin berbicara tentang masalah ini, bicara tentang orang Syiah dan sebagainya, harus menyebutkan sejarah. Bicara dialog dengan orang Syiah tidak menyebutkan sejarah, semacam tidak punya sejarah. Karena mereka modalnya sejarah. Ya, kita langsung pada mukaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nasyaka tidaklah diragukan bahasanya masa khilafah ar-rasyidah, masa khilafah ar-rasyidin, yu'addu terhitung amyazal usul islamiyah. Adalah masa-masa umat Islam yang paling yang paling istimewa. Bada asrun nubuwah, setelah masa kenabian. Istimewanya dikarenakan tawala mas'uliyah, yang menjabat, yang mengurusi al-mas'uliyah, tanggung jawab kenegaraan, yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala negara di masa itu adalah kibar sahabat. Adalah para sahabat-sahabat senior Ya, mereka adalah orang-orang yang terdidik di Madrasatin Nabawiyah. Mereka dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjumpai turunnya wahyu dan disampaikannya wahyu kepada umat. Fasyidalahum bil fadli wasabiqah, dan mereka pun adalah orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang bil fadl, memiliki keutamaan, keistimewaan, dan mereka adalah orang-orang yang sabiqah, orang yang terdahulu dalam Islam. Jadilah masa mereka menjadi al-misal, contoh bagi umat Islam di berbagai masa, di berbagai zaman. Lidzalika, oleh karena itulah Buddha tidak boleh tidak minta harisiha, mencari originalitas. Kita perlu mencari kesahihan, mencari berita-berita yang sahih dan valid untuk ketika kita mau menulis sejarah masa ini. Lasyam lebih-lebih lagi berkaitan dengan sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin ketika terjadi perselisihan dan munculnya berbagai macam bid'ah. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman adraka dzalika minkum," maka siapa di antara kalian yang menjumpai keadaan tersebut, terjadinya perselisihan yang banyak, fa'ali bisunnati, hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang rasyid, orang-orang yang memiliki amal yang benar. Rasyidin sama mahdiyin kalau kita terjemahkan adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan rasyidin adalah hidayah dalam amal, dan mahdiyin adalah hidayah dalam ilmu. Rasyid artinya orang yang memiliki amal yang benar. Mahdi artinya orang yang memiliki ilmu yang benar. Gigitlah sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin bin Nawajid dengan gigi geraham. Maka yang disebutkan, yang diperintahkan untuk digigit itu dua. Namun menggunakan kata-kata yang kata ganti menunjukkan satu. Abdu alaiha. Nabi tidak mengatakan abdu alaihima, padahal yang dimaksudkan adalah sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Hal ini mengisyaratkan bahasanya hakikat dari dua sunnah ini adalah satu. Karena sunnah khulafa ar-rasyidin itu adalah penjelas adalah bagaimana praktek nyata untuk mengamalkan sunnah Nabi. Wa hasaba manhaj sana athaniyah sanawi fil jami'ah islamiyah, maka sesuai dengan kurikulum kelas 2 SMA di jami'ah islamiyah di Universitas Islam Madinah, kumtu bil kitabah, aku menulis sejarah fase ini mu'tamidan, dengan mendasarkan berdasar pada sejumlah referensi hadis, wa mustafidan, dan mengambil faedah dari sejumlah tulisan yang berupaya untuk menerapkan manhajil muhadisin, metodologi para ulama hadis dalam mengkritik riwayat-riwayat sejarah. Wadhalika fi malahu, dan hal tersebut, faedah tersebut aku lakukan, fi malahu masasun, untuk hal-hal yang bersentuhan langsung bi asrasi sahabat, dengan pesan sahabat dan khulafa ar-rasyidin ala wajil khusus, secara khusus. Wakadzalika, demikian juga penggunaan metode para ulama hadis dalam kritik riwayat sejarah diberlakukan maya ta'alak, untuk hal-hal yang riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang berkaitan dengan ahdatsil fitan, perselisihan, fitan, fitnah di antara para sahabat, keributan dan perselisihan di antara para sahabat, peperangan di antara para sahabat. Alati hadatsat fi asrihim, yang terjadi di masa mereka, dan fitan, keributan dan peperangan di antara para sahabat ini, asbahat majalan, menjadi majalan, satu ruang lidas untuk melakukan tipu daya, min kibali ashabil ahwa, yang dari pihak yang dilakukan oleh ahlul ahwa, oleh ahlul bid'ah. Tepatnya adalah Syiah. Maka beliau sampaikan metodologi penulisan atau sebab penulisan, sebabnya adalah karena untuk jadi buku pegangan dalam mengajar. Kemudian beliau sampaikan metodologinya atau sumbernya, referensinya adalah buku-buku hadis, ditambah sejumlah tulisan yang berupaya untuk menerapkan bagaimana metodologi ulama hadis, dan itu dipakai untuk mengkritik, untuk mentelaah riwayat-riwayat sejarah. Nah, terutama metode ini itu diberlakukan terutama untuk poin-poin yang beliau sebutkan, untuk hal-hal yang lahu masas, yaitu bersentuhan dalam artian sentuhan yang sentuhan dalam artian sentuhan negatif, untuk hal-hal cerita-cerita yang punya punya muatan negatif terhadap person sahabat, maka beliau ketah. Maka untuk riwayat yang itu ceritanya itu menyudutkan sahabat, maka beliau ketat menggunakan metodologi para ulama hadis untuk para sahabat secara umum dan khulafaur rasyidin secara khusus. Lebih-lebih lagi demikian juga untuk cerita-cerita yang berkaitan dengan al-fitan, keributan dan peperangan di antara para sahabat, maka di sini beliau akan bersikap ketat. Di selain itu longgar. Di selain itu longgar. Maka metode yang beliau pilih, penerapan tentang kesahihan riwayat dan kedhaifan riwayat, itu diberlakukan ketat, tidak dalam semua aspek sejarah. Ini kalau kira-kira sejarah yang bisa dijadikan sebagai dalil berkaitan dengan person Khulafaur Rasyidin, bisa menjadi sunnah Khulafaur Rasyidin, maka harus ketat. Demikian juga riwayat yang cenderung ini kontennya kok ini bisa bermakna menyudutkan sahabat, maka perlu disikapi dengan ketat. Demikian juga cerita-cerita tentang fitan, harus ketat. Ataupun cerita-cerita yang lain, maka apa yang ada di buku sejarah, dan apalagi terutama itu satu hal yang familiar di buku-buku sejarah, satu buku dengan yang lain itu seragam, maka ya, longgar saja. Demikian metode yang beliau pakai di untuk menulis buku ini. Demikian juga aku harus tu aku beringin kuat untuk tulisanku ini adalah ilhathah. Dia ingin membuat tulisan yang ilhathah, yang lengkap. Namun lengkapnya adalah qadrul mustata', sesuai dengan kadar kemampuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di fase ini. Non lengkap mal ikhtisar. Namun juga ringkas. Namun ringkas yang ghairul mukhil, tidak merusak. Ya, karena ringkas bisa merusak hal-hal yang penting, ternyata hilang. Nah, ini bukan bukan bentuk semacam itu yang diinginkan. Insyaallah taala ma'al muhafadzah, dengan tetap menjaga salah satu uslub, mengalirnya gaya bahasa yang mengalir. Untuk cerita sejarah kita butuh gaya bahasa yang mengalir, enggak cukup, enggak cuma sekedar potongan-potongan yang tidak berhubungan. Orang bikin cerita sejarah perlu salah satu uslub, gaya bahasa yang mengalir, sehingga satu dengan yang lain terhubung, enak dibaca. Kalau terpotong-potong, semacam tidak tersusun, enggak nyaman dibaca. Karena ini sejarah. Wassalamatil ibarah. Namun juga beliau memperhatikan ibarah, ungkapan yang tidak, ungkapan yang bersih dari masalah. Maka hati-hati dalam diksi. Hati-hati dalam diksi, jangan sampai pilihan kata yang dipakai itu ternyata mencela sahabat atau kemudian agak negatif dengan sahabat, maka diksi yang dipakai pun hati-hati. Mujiban ala ahamil as'ilah mutakarirah atau mutakararah, dan apa yang ditulis ini bisa menjadi jawaban untuk berbagai pertanyaan penting yang berulang-ulang, yang berputar di benak banyak dari para siswa. Walati dhaharli, yang itu aku ketahui, min khilali tadrisi, di sela-sela aku mengajar materi ini lebih dari 9 tahun lamanya. Mujtahidan fitahari siha wa diqqah fil kitabah. Demikian juga aku mujtahidan bersungguh-sungguh fitahari untuk memilih asihah, validitas berita, berita yang valid, wa diqqah fil kitabah, demikian juga ketelitian dalam atau ini sihatul kitabah. Bagusnya tulisan, benarnya tulisan, wadiqah dan ketelitian fil kitabah dalam tulisan. Ketelitian dalam tulisan, masalah paragraf, masalah titik koma dan semacam itu. Ibaratin tahfadhu li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadrahum, dengan kata-kata yang tetap menjaga kemuliaan para sahabat. Wa tuzilu subah al-aliqah, dan ungkapan-ungkapan yang bisa menghilangkan subhat yang melekat pada benak banyak para siswa. Walat yajidunaha, yang subhat-subhat tersebut mereka jumpai di beberapa tulisan yang tanawalat, yang membahas sejarah fase ini, fase Khulafa'ur Rasyidin. Wa khitaman, dan pada akhirnya aku berharap an akuna qad mufiqtu, aku mendapatkan taufik untuk memaparkan sejarah fase ini, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin, qariban minal wajah, ya, mendekati bentuk yang yajibu an tu'rad fihi, bentuk paparan yang semestinya dipaparkan, yang seharusnya sejarah tersebut dipaparkan dalam bentuk tersebut. Wallahu yatawallal jami' bi taufiqihi, dan Allah lah yang memberikan taufik kepada semua pihak. Demikian ditulis oleh Sulaiman bin Abdullah bin Salih Ar-Rumi. Kemudian tamhid pengantar tentang keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk mereka mendapatkan kemuliaan menjadi kawan nabi. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, bersabar menghadapi gangguan orang-orang musyrik. Wa naqalul ilma, dan mereka lah yang menyampaikan ilmu, ilmu wahyu kepada kita. Fahum khairul khalqi ba'dal anbiya, maka mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Artinya mereka lebih baik daripada sahabatnya Musa, sahabatnya Isa dan yang lainnya. Mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik setelah para nabi. Mereka adalah lebih baik daripada sahabatnya Musa, sahabatnya Isa dan yang lainnya. Wa safwatu hadil ummah, mereka adalah generasi pilihan dari umat ini. Fastahaku, maka mereka berhak, mengingat poin-poin di atas, alasan-alasan di atas, mereka berhak untuk tajawaz amma farata minhu, untuk dimaafkan kecerobohan yang ada pada mereka. Karena jasa-jasa mereka, karena posisi mereka yang demikian mulia tadi, maka seandainya mereka punya kesalahan, mereka punya tafrit, maka itu layak untuk dimaafkan. Berhak untuk dimaafkan. Dan Allah pun menyanjung mereka dan ridha kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali dalam iman, yaitu muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'ata lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah siapkan untuk mereka sejumlah surga yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Khalidina fiha abadan, mereka tinggal di surga tersebut abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, maka Allah sampaikan dalam ayat ini Allah sampaikan bahasanya Allah ridha kepada tiga jenis manusia, muhajirin, ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah tegaskan kalau Allah ridha terhadap tiga jenis manusia. Maka jika kita ingin menjadi orang-orang yang Allah ridhai, maka jadilah satu dari tiga kelompok manusia tersebut. Dan tentu menjadi muhajir dan ansar adalah satu hal yang mustahil. Dan kita tidak perlu berangan-angan seandainya hidup di masa Nabi. Karena tidak ada yang menjamin kita hidup di masa, seandainya kita hidup di masa Nabi, kita jadi temannya Abu Jahal atau jadi sahabat Nabi. Maka kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, dan tidak perlu berandai-andai. Wah, enak ya jadi sahabat ini dan seterusnya. Kadang kita tidak tahu seandainya kita jumpai masa tersebut, pilihan apa yang kita jatuhkan. Yang jelas, maka Allah memberikan ridhanya kepada tiga jenis manusia, menjadi muhajir dan ansar satu hal yang tidak mungkin. Maka pilihan satu-satunya agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi walladzina taba'ahum bi ihsan, menjadi orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, dan itu mengikuti dengan baik, dengan berupaya untuk menjauhkan diri dari berbagai macam bid'ah dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, dan berusaha untuk berislam sebagaimana mereka berislam. Kemudian di ayatnya ada jaminan bahasanya muhajirin dan ansar, mereka adalah ahlul jannah. Ayat ini jalil, bahasanya mereka muhajir dan ansar, seluruh mereka adalah ahlul jannah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Sebenarnya orang-orang yang telah dahulu telah kami tetapkan untuk mereka, telah ada ketetapan dari kami untuk mereka al-husna, untuk mereka kebaikan yaitu surga. Ulaika anha mubadun, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun. Ada yang bawa tanda teman? Ya, hasisaha kalau di terjemah depak maknanya bunyi desis, yaitu api neraka. La yasma'una, mereka tidaklah mendengar hasisaha di sisa neraka, wahum fiha, dan mereka dalam mastahat angfusuhum, apa yang mereka disukai oleh jiwa-jiwa mereka, khalidun, mereka orang-orang yang kekal, itu kekal di surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaan para sahabatnya, wa abana, dan menjelaskan abana yubinu, menjelaskan manzilah tahun kedudukan mereka. Dari Abdullah ibn Mas'ud radallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka sebaik-baik manusia kata Nabi adalah generasi beliau, itu para sahabat. Jadi sini Nabi katakan manusia, maka kalimat di paragraf atas, mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi. Mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi. Bukan hanya sebaik-baik manusia generasi di umat Muhammad SAW, namun mereka sebaik-baik manusia. Dan tentu mereka disebut sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang dimaksudkan adalah sebaik-baik manusia dalam agamanya, bukan dalam masalah naik untanya, bukan dalam peralatan makannya dan bentuk rumahnya dan seterusnya. Namun sebaik-baik manusia dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya, dan semangatnya untuk membela Nabi, mengikuti sang Nabi dan seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadar mengingatkan tentang bahaya mencaci dan mencela para sahabat. Nala min itu artinya mencela. Nala yanalu artinya mendapatkan. Tapi kalau disambung dengan min itu jadinya mencela. Wa nail minhum dan mencela mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau an ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Maka seandainya salah satu kalian berinfak emas semisal Uhud dalam besarnya dan dalam beratnya, maka itu tidaklah sebanding dengan satu mud mereka, bahkan tidak sebanding dengan setengah mud mereka. Dan yang dimaksud dengan setengah mud di sini adalah setengah mud gandum. Satu mud sepenuh dua telapak tangan. Setengah mud berarti cuma sepenuh satu telapak tangan. Maka seandainya amal orang sekarang infak emas semisal Uhud beratnya, besarnya dan banyaknya, kemudian ditimbang Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di satu daun timbangan, kemudian gandum infak sahabat setengah mud diletakkan di daun timbangan yang lain, maka lebih berat yang setengah mud, lebih berat setengah mud daripada yang itu, menunjukkan mulianya para sahabat. Dan para ulama pun sepakat bahasanya sahabat seluruhnya adalah fiqah dan udul. Mereka adalah fiqah, orang-orang yang terpercaya, dan udul, orang-orang yang baik agamanya. Lima warata minan nusus, karena terdapat nas yang sangat banyak tentang keutamaan mereka. Wali subatim dan karena menimbang status mereka sebagai sahabat Nabi, dan karena betapa besarnya pengaruh mereka untuk Islam, dan dikarenakan mereka lah yang menukil dan membawakan syariat Islam kepada kita. Mencela sahabat sama saja menggugurkan syariat, karena yang membawa syariat kepada kita adalah mereka. Kalau yang membawa itu tidak terpercaya, ya sudah, yang dibawa habis semua. Fakulu syahidin, oleh karena itu semua saksi, semua pembawa berita itu dicek, ifatash, dicek apakah dia adalah orang yang an adalatihi, orang yang bagus agamanya ataukah tidak, kecuali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu hadis terdapat ungkapan jahalatu sahabi la taduru. Tidak diketahuinya siapakah sahabat yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, tidak mengapa. Ketika ada seorang pergi cuma mengatakan, bercerita kepadaku salah seorang sahabat Ansar. Sudah, tidak usah perlu dibahas siapakah mereka. Tidak tahu, tidak apa. Yang jelas mereka orang baik. Yang dimaksud dengan jahalatu sahabi la taduru, majhulnya para sahabat, tidak diketahuinya identitas abad dalam riwayat tadi, satu hal yang tidak membahayakan dan tidak masalah. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang mufadalah baina sahabat, tentang membanding-bandingkan, tentang tingkatan-tingkatan sahabat. Tidaklah dilakukan bahasanya para sahabat ridwanullah alaihim, semua mereka adalah orang yang bagus agamanya dan orang yang istimewa, akan tapi mereka bertingkat-tingkat dalam keutamaan sesuai dengan siapa yang lebih dahulu masuk Islam, sesuai dengan jihad dan hijrahnya, dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tidaklah sama di antara kalian, para sahabat Nabi, orang yang berinfak sebelum terjadinya kemenangan. Dan yang dimaksud dengan fatah di sini adalah sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa qatala dan berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang para sahabat yang berinfak min ba'du setelah perjanjian Hudaybiyah, waqatalu dan berperang setelah perjanjian Hudaybiyah. Yang dimaksud dengan fatah dalam ayat ini adalah sulhul Hudaybiyah. Kenapa demikian? Karena dia adalah awal dari kunci dari berbagai kemenangan untuk Nabi dan para sahabatnya. Dia adalah mukadimah untuk terjadinya penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Oleh karena itu maka perjanjian Hudaybiyah yang menurut pada awalnya menurut sebagian sahabat Umar dan yang lainnya sangat merugikan umat Islam, itu malah Allah sebut sebagai fatah, sebagai sebuah kemenangan. Padahal banyak orang yang melihat secara lahiriah ini kekalahan, Allah menyebut itu kemenangan. Dan yang terbukti adalah apa sebutannya Allah berikan. Dan ternyata memang itu adalah awal dari kemuliaan dan kemenangan bagi Nabi dan para sahabat. Yukadim ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah menomor satukan muhajirin daripada ansar. Secara global antara sahabat itu ada muhajir dan ansar. Dan yang lebih mulia adalah muhajirin daripada ansar. Bidalil tartibil Quran wa dzikri al muhajirin qabla al ansar. Dengan dasar pokok adalah tartibul Quran, urutan yang dipakai oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebutkan muhajirin, maka muhajirin dulu baru ansar. Sebagaimana di ayat sejumlah ayat yang kita baca, misalnya di surat At-Taubah ayat yang ke-100, muhajirin dulu baru ansar. Demikian juga pertimbangan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Aqidah Wasithiyah, karena muhajirin punya dua amal, amal hijrah dan jihad. Sedangkan ansar mereka tidak memiliki amal hijrah, mereka memiliki amal jihad, mereka tidak memiliki amal hijrah. Dan Ahlussunnah mengimani bahasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa yang terjadi pada Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar. Dan mereka jumlahnya adalah 300 kurang lebih takriban, kurang lebih jumlah mereka adalah 314. Ada beberapa versi tentang jumlah Ahlul Badar 314, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313. Dikauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah yang di Ahlul Badar namun punya masalah karena mengirim surat kepada yang mau ditujukan kepada orang-orang Quraisy berisi bocoran tentang rencana Nabi untuk menyerang Mekah. Namun Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi-Nya untuk mencegah hal tersebut, sehingga belum sampai surat tersebut jatuh ke tangan orang-orang Mekah. Ya. Dan ketika itu kemudian Umar sangat emosi. Dan dia minta izin pada Nabi untuk memenggal orang ini. Maka Nabi kemudian meredamkan emosi Umar dan menegaskan tentang keutamaan Ahlul Badar. Dengan Nabi katakan di dalam situasi ini, la'allallaha tala'a ila ahli badr. Barangkali Allah telah melihat Ahlul Badar. Yaitu semoga di sini artinya adalah yakin. Sungguh Allah telah melihat Ahlul Badar, faqal, lalu Allah berkata kepada Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Berbuatlah kalian sesuka kalian, maka surga wajib untuk kalian. Atau perawiraku faqad ghafartu lakum. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Diatkan oleh Al-Bukhari. Namun kalimat ini, janji semacam ini tidaklah membuat para sahabat Ahlul Badar tertipu. Kemudian mereka berbuat maksiat sesudahnya. Itu bedanya tipu sahabat, pemahaman sahabat dan pemahaman orang sekarang. Maka jika seandainya ada orang sekarang yang dapat semacam ini, i'malu ma syi'tum, mungkin jadi dia akan rajin berbuat maksiat. Namun itu tidak dipahami oleh para sahabat. Namun makna dari kalimat ini adalah kalian wahai para sahabat Nabi Ahlul Badar, seandainya kalian terjumus dalam maksiat, maka di sini ada jaminan ampunan untuk kalian mengingat jasa besar kalian dengan ikut perang Badar. Dan bukannya maksudnya adalah memprovokasi dan memotivasi untuk berbuat semaunya. Kemudian wa'ataqiduna dan alusunnah meyakini bahasanya tidaklah masuk neraka satupun yang berbaiat di bawah pohon, yaitu pohon sidr yang ada di Hudaybiyah, yang mereka jumlahnya adalah 1400 orang. Mengingat firman Allah Ta'ala, laqad radallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah memberikan ridhonya kepada orang-orang yang beriman yang berbaiat kepadamu di bawah pohon, yaitu pohon sidr yang ada di Hudaybiyah, yang ini baiatnya terjadi sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara insyaallah min asabis syajarah ahadun alladhi bayya'u tahtaha. Insyaallah tidak akan masuk neraka orang-orang yang asabus syajarah, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, pohon sidr, satupun yang mereka adalah orang-orang yang berbaiat di bawah pohon tersebut. Nah, karena Allah memberikan jaminan ridha kepada mereka-mereka ini, maka baiat ini biasa disebut dalam buku-buku Sirah Nabawiyah dengan sebutan baiatu ridwan. Baiat yang menyebabkan orang-orang yang mendapatkan jaminan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah baiat yang terjadi saat kaum muslimin mau umrah dipimpin oleh Nabi, namun dicegat oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Maka Nabi kemudian mengirimkan Utsman untuk melakukan negosiasi. Menegosiasi agar diperkenankan sekedar umrah kemudian pulang. Namun maka berangkatlah Utsman ke Mekah dan terdengarlah kabar burung kalau Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat, mengambil janji dari para sahabat yang ada, yang jumlahnya 1400 orang ketika itu, untuk bersumpah setia untuk siap membela darah Utsman seandainya berita tersebut adalah berita yang benar. Dan ternyata adalah berita yang buah, ya. Berita yang buah, yang tidak benar. Ternyata berita tersebut adalah berita yang tidak benar. Ternyata Utsman kemudian kembali dalam keadaan selamat. Kemudian nanti kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang isinya tetap Nabi dan para sahabat tidak boleh umrah tahun itu. Silakan umrah namun tahun depan. Dan itu pun cuma diberi izin 3 hari dengan membawa persenjataan yang ala kadarnya. Wasyaduna bil jannah, dan alusunnah menegaskan masuk surganya orang-orang yang Nabi tegaskan kalau dia masuk surga. Kalau asyarah semacam 10 sahabat Nabi yang Nabi sebutkan dalam satu rangkaian hadis sebagai ahlul jannah. Demikian juga Nabi menegaskan mati masuk surga untuk Thabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang punya gelar Khatibul Ansar, oratornya Ansar, karena dia adalah memiliki suara yang lantang, yang keras, lirihnya saja sudah keras, maka cocok sekali kalau untuk ditugasi untuk berorasi, suaranya menggelegar, tidak butuh mic, sudah terdengar kemana-mana. Yang sahabat Thabit bin Qais bin Samas ini murung dan bersedih saat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara lebih keras daripada suaranya Nabi. Pada sahabat Thabit ini suaranya yang paling lirih itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi. Padahal sudah mentok, sudah paling volume yang paling kecil itu tetap lebih keras daripada suaranya Nabi. Padahal ayatnya mengatakan antah bapa amalu. Kalau suara kalian lebih keras daripada suaranya Nabi, hapus semua amal kalian. Wa antum la tashkurun, dan kalian tidak menyadarinya. Ketika turun ayat ini, yang paling sedih adalah sahabat Thabit bin Qais bin Samas. Artinya dia tidak berani ke masjid. Selama beberapa waktu lamanya dia tidak ke masjid sampai Nabi mencarinya. Ini kemana Thabit bin Qais? Ditanyakan pada tetangganya, pada tidak tahu. Ya, tetangganya mengatakan minum uangnya ada kok, tidak sakit, tidak sakit. Akhirnya Nabi kemudian mengutus orang untuk ngecek, cobalah kamu bertamu ke rumahnya. Thabit, ada apa? Dia kenapa tidak kelihatan? Maka ketika dicek ternyata Thabit bin Qais di rumahnya menangis. Sesungguhnya dia sejak turun ayat tersebut dia kerjaannya cuma nangis. Demikian imannya, demikian iman para sahabat. Ya, cuma nangis saja. Dan ditanya, kenapa engkau menangis? Maka sahabat Thabit bin Qais mengatakan, suaraku yang paling lirih itu lebih keras daripada suaranya Nabi. Itu yang paling lirih, sudah tidak bisa lagi diturunkan. Lebih keras daripada suaranya Nabi. Padahal Allah katakan, entah apa amalukum, hapus sudah amalku. Masuklah aku di neraka. Karena hapus sudah seluruh amal, masuk neraka. Bukan kemudian disampaikan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia adalah penghuni surga. Maka akhirnya kemudian hal tersebut disampaikan kepada Thabit bin Qais dan dia pun kemudian beraktivitas normal setelah mendapatkan kabar gembira. Karena dia merasa amalnya semuanya hapus sudah, semuanya terhapus. Ya kalau amalnya terhapus, nah apa modal untuk masuk surga? Gak punya modal untuk masuk surga. Bisanya masuk neraka. Malah Nabi tetapkan bahwa min ahli jannah, bahkan dia adalah penduduk surga. Ini Khatibul Ansar Thabit bin Qais bin Syammas. Namun meskipun dia adalah ahli jannah, dia adalah orang yang gagal dalam rumah tangga. Dia karena khuluk pertama dalam Islam, gugat cerai pertama dalam Islam adalah kisah Thabit bin Qais bin Syammas dengan istrinya. Ada istri yang kemudian gugat cerai pada suaminya. Itu adalah istrinya Thabit bin Qais bin Samas. Dia ahlul jannah, namun gagal dalam rumah tangganya bubar. Maka hal ini dalil bahasanya orang soleh tidak mesti harus rumah tangganya kemudian utuh dan sampai jadi kiki dan nini atau apa, sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu bukan keharusan. Karena betapapun masih tetap manusia, ya. Ada masalah-masalah yang boleh jadi kemudian menyebabkan retaknya biduk rumah tangga. Yang jelas bukanlah syarat orang soleh rumah tangganya harus utuh. Boleh jadi dia adalah orang yang sangat soleh, bahkan tegas Nabi katakan ahlul jannah, namun rumah tangganya berubah. Yang istri Thabit bin Qais bin Samas ini menggugat cerai suaminya itu bukan karena buruknya berlaku suaminya, bukan karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Bahkan dia menegaskan la'at'an fihi dinan al-hurukan wal-dina. Wahai Nabi, aku tidak mempermasalahkan akhlak, masalah perilaku, interaksi. Tidak ada KDRT, bukan karena KDRT. Tidak aku mencela akhlaknya wala dinan, tidak pula agamanya, sholatnya dan sebagainya. Namun walakin akhsyal kufra fil Islam, akan tapi aku khawatir kekafiran dalam Islam, yaitu kufur asir, yaitu tidak berterima kasih dengan suami, tidak bisa memberikan menunaikan hak-hak suami. Karena istri Thabit bin Qais bin Samas ini tidak bisa mencintai suaminya, tidak bisa mencintai suaminya. Kata orang cinta itu bisa direkayasa, ternyata kaidah tersebut tidak bisa berlaku untuk istrinya Thabit bin Qais bin Samas. Dia sudah merekayasa untuk mencintai suaminya, namun dia tidak bisa. Bahkan di satu riwayat dia katakan, wahai Nabi, kalau saking bencinya aku ingin meludahi wajah. Satu riwayat. Kalau demikian enggak bisa cinta. Itu dia ingin meludahi wajah suaminya. Wah, ini kalau kemudian ditahan-tahan terus gak cerai, betul-betul bisa diludahi itu wajah suaminya. Tapi dia tidak bisa mencintai suaminya. Kenapa? Karena Thabit bin Qais bin Samas ini adalah si buruk rupa. dan rupanya jelek. Ya, istrinya ini pernah lihat, satu ketika pernah lihat suaminya jalan dengan teman-temannya, maka dia lihat bahasanya suaminya adalah yang paling hitam, yang paling pendek, dan yang paling pesek, yang paling keriting. Maka dia tidak bisa mencintainya, sudah direkayasa, sudah diupayakan, namun mentok tidak bisa. Dipaksa-paksa malah ingin merudai wajah suaminya. Ini kan bahaya. Maka dia mengatakan, walaikini akhal kufur bil Islam. Ya, wahai Nabi, aku khawatir kekafiran dalam Islam. Maka izinkanlah aku untuk berpisah dari suami. Ini seorang ahli jannah. Namun demikianlah nasib rumah tangganya. Waqasah bin Mihsan, ya, seorang yang Nabi doakan untuk termasuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Wa'ikununa, dan mereka al-sunnah mengakui bahasanya yang paling mulia dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hukum membicarakan perselisihan fi masyajara, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Maka kaidah al-sunnah fi masyajara baina sahabat, tentang apa yang terjadi di antara para sahabat, adalah al-imsak anhu, menahan diri dan tidak bicara. Wal i'tiqad, dan meyakini bahasanya berbagai macam riwayat yang diriwayatkan yang isinya adalah menjelek-jelekkan para sahabat. Maka riwayat tersebut itu ada beberapa kategori. Minha, yang pertama, mahuwa kadzibun, ada merupakan riwayat yang palsu, 100% dusta. Yang kedua adalah maqad zida fihi wa ghayra an wajhihi, ada yang sebenarnya riwayatnya valid namun sudah diubah-ubah, ditambahi dan diubah-ubah dari bentuknya yang asli. Wa amma masahhan nisbatuhu, adapun riwayat yang betul-betul sahih, ini jenis yang ketiga, fahum ma'dzuruna fihi, maka al-sunnah meyakini bahasa mereka adalah orang-orang yang punya uzur. Mereka adalah orang-orang yang dimaklumi. Kedudukan status mereka baina mujtahidin musibin lahu ajran. Ada yang mustahid, yang benar istihadnya untuknya dua pahala, dan mustahid mukhti' yang keliru lahu ajrun wahid, yang untuknya satu pahala saja. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, fala ya'taqidu ahlussunnah tidak meyakini bahasanya person sahabat adalah ma'sum. La yaqa' fil ma'asi, dan tidak terjun dalam maksiat. Bahkan tajusu 'alimul ma'asi fil jumlah, tajusu boleh, yaitu boleh secara akal, mungkin secara akal, fil jumlah secara umum, secara global mereka terjumpa dalam maksiat. Dan secara real ya, dijumpai. Ya, boleh dan mungkin secara akal dan terjadi secara kenyataan. Namun mereka memiliki sawabiq. Mereka memiliki punya jasa besar, yaitu sabiq, terdahulu dalam Islam, terdahulu dalam iman. Wal fadha'il, demikian juga mereka punya berbagai macam jasa yang yujib mengharuskan maghfirata mayasdur minhum in sadar, untuk terampuninya apa yang muncul dari mereka jika memang betul-betul itu muncul dan terjadi. Maka ini catatan penting bahasanya, yang maksum dari para sahabat adalah ijma' sahabat, kesepakatan sahabat maksum. Namun persoalan sahabat tidaklah maksum, boleh jadi mereka terjumus dalam kesalahan. Namun jika kesalahan itu karena istihad, maka itu kesalahannya dimaafkan dan bahkan berpahala. Dan sebagian orang-orang Syiah, ketika kita bicara tentang masalah ini, ketika al-sunnah bicara tentang masalah udul sahabat, tentang masalah fitnah, maka mereka kemudian mengatakan, berarti kalian beranggapan bahasanya semua sahabat maksud. Nah, kita tidak beranggapan semua sahabat maksud. Ijma' sahabat maksud. Terjadi dari kesalahan, adapun pasal sahabat tidak langsung. Boleh jadi mereka melakukan kekeliruan dan kesalahan. Hadza wal asal, inilah kaidah yang wajib untuk diikuti. Oleh karena itu ba'du salaf, sebagian ulama salaf, yaitu Umar bin Abdul Aziz, mengatakan tilka dima'un tuharallahu minha suyufa, peperangan di antara para sahabat itu adalah darah-darah yang Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan pedang kita sehingga tidak terlibat. Tidak terlibat dalam peperangan tersebut. Falutahir al-sinatana anha. Maka dalam kita bersihkan lisan-lisan kita untuk tidak membicarakan mereka, membicarakan negatif mereka. Walakin ma khawdi ahli al-ahwa, namun menimbang bahasanya ahli al-ahwa, ahli al-bid'ah itu pun membicarakan perselisihan di antara para sahabat dan memanfaatkan perselisihan di antara para sahabat fil iftira alaihim, untuk memfitnah para sahabat, untuk membuat berita bohong yang dinisbatkan pada para sahabat. Ahwada dalika ila dirasati riwayat al-waridah fi hadzal amr. Maka diperlukan studi tentang berbagai macam riwayat yang terkaitan dengan masalah ini, permasalahan perselisihan di antara para sahabat. Fi dhail mawazin ilmiah, ya, yang kemudian perlu dikaji dengan timbangan yang ilmiah, al-mustaqimah yang lurus, al-mustahdiyah, al-muhtadiyah yang mendapatkan bimbingan dari nas-nas syariat, biqasdi dengan tujuan untuk menjelaskan sikap yang benar, dan tujuan yang lain adalah tashihul akhta, untuk mengoreksi kesalahan dan membantah kedustaan al-makdhuba alaihim yang dinisbatkan, ya, berita yang difitnah atas mereka para sahabat. Dan di antara dan buku terbaik yang membahas tentang masalah fitnah, riwayat tentang masalah dan berita apa istilahnya, kisah yang valid tentang perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat adalah karya Ibnu Arabi Al-Maliki yang namanya Al-Awasim min Al-Qawasim. Penyelamat dari kehancuran. Satu buku yang penting untuk disebarluaskan, untuk dikaji dan dipelajari. Kemudian hukum mencaci sahabat. Ya, definisi mencaci sahabat adalah ata'an, mencela kualitas agama mereka dan menisbatkan hal-hal yang kurang, tidak sempurna kepada mereka. Yang itu adalah hal-hal yang mencela kehormatan atau agama mereka. Hukum hal ini adalah haram dan tidak diperkenankan, bahkan itu termasuk dosa besar dan perbuatan yang kecil. An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'alam dan ketailah bahasanya mencaci sahabat radhiallahu anhum haramun, hukumnya adalah haram, dan min fawahsyil muharrama, adalah perbuatan haram yang kecil. Baik cacian tersebut tertujukan pada sahabat yang labasal fitan, terlibat dalam peperangan, ataukah sahabat yang tidak terlibat dalam peperangan dan perselisihan. Sama saja, ini tidak hanya berlaku untuk yang tidak terlibat dalam perselisihan. Untuk Abu Bakar, untuk Umar, ketika terjadi peperangan di antara para sahabat, maka sikap sahabat ada yang berpihak ke sana, pihak bersin, dan ada yang netral. Maka cacian kepada, maka haramnya mencaci para sahabat tidak hanya berlaku untuk yang tidak terlibat dalam fitnah, tidak terlibat dalam peperangan di antara mereka, namun yang demikian juga yang terlibat peperangan. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan, wasabu ahadihim minal ma'asi al-kabair, mencaci salah satu dari sahabat adalah termasuk maksiat yang statusnya dosa besar. Wa madhabuna dan madhab kami, yaitu madhab Maliki, wa madhabul jumhur anu yu'azzar, orang yang mencela Aisyah dan yang lainnya, mencaci maki Muawiyah dan sebagainya, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman ta'zir. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan termasuk mencaci sahabat adalah apa yang disebut di zaman ini dengan sebutan naqdil ilmi li tarikhi sahabat, kritik ilmiah untuk sejarah masa sahabat. Yang ternyata maksud di balik hal tersebut adalah mencela fi adalatihim, kualitas agama para sahabat, wabitali, dan pada gilirannya dampaknya adalah at-tashkik. At-tashkik meragukan mana qaluhulana, adalah apa yang mereka ceritakan dan mereka sampaikan kepada kita berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dampaknya adalah meragukan keautentikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falyatanabbah, maka hendaklah al-kha'id, orang yang membicarakan secara para sahabat, yatanabbah, memperhatikan perkara yang berbahaya ini. Hendaklah dia dengan memperhatikan, hendaklah dia termasuk, semoga dia termasuk orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yang mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunlah untuk kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan sahabat adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan status alladzina sabaquna bil iman. Artinya maka ini salamatul lisan. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ini menunjukkan salamatul lisan, bersihnya lisan mereka, orang-orang yang bersahabat dengan baik, bersih dari mencela para sahabat. Wala taj'al fil qulubina ghillal ladzina amanu. Ya Allah, janganlah engkau letakkan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan salamatus sadr, bersihnya hati mereka dari permusuhan, dendam, kebencian kepada para sahabat. Innaka ra'ufur rahim, ya Allah, Engkau adalah Maha penyayang dan penyayang. Kemudian apa yang berikutnya adalah pengertian khilafah. Karena kita membahas khilafah rasyidah. Maka khilafah dalam bahasa Arab adalah masdar dari khalafa yakhlufu wal khalaq ma ja'a ba'du. Dan yang namanya khalaf adalah yang datang setelahnya. Khalafa fulanun fulanan, maknanya adalah fulan tersebut mengganti kawannya dan datang setelah kawannya. Wal khalifah alladhi yustakhlafu mimman qablahu. Khalifah adalah orang yang yustakhlaf, diminta untuk menjadi pengganti oleh orang sebelumnya. Sedangkan khilafah rasyidah maknanya adalah khilafatun an sahibis syariah, mengganti sang pemilik syariat yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dua tugasnya. Fihi rasatul din wa siyasatid dunya, dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Inilah tugas, dua tugas pokok penguasa dalam Islam. Penguasa kaum muslimin itu punya dua tugas pokok. Dia menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal dalam dua perkara ini. Fihi rasatul din, menjaga kualitas agama masyarakat yang dibimbing. Wasiat satu dunia dan mengatur dunia sehingga bisa teratur, sehingga terwujudlah kemaslahatan sebesar-besarnya. Atau khilafah maknanya adalah ri'asatun amatun fi amri din wa dunia, adalah kepemimpinan yang bersifat umum. Kepemimpinan yang bersifat umum maksudnya kepala negara. Berbeda dengan gubernur yang kepemimpinannya tidak bersifat umum. Dia cuma terbatas pada wilayah tertentu. Fi amri din wa dunia, yang dia punya kepemimpinan perkara untuk mengatur masalah agama dan mengatur masalah dunia. Khilafatan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khilafah itu maknanya secara syariat adalah kekuasaan. Maknanya secara syariat, secara istilah dalam syariat adalah kekuasaan dan pemerintahan. Ya, maka pemerintah, penguasa dan pemerintah itu statusnya adalah pengganti Nabi dalam dua tugas Nabi. Dalam menjaga agama dan dalam mengatur urusan dunia. Walaupun dalil muslimin dan kaum muslimin haruslah memiliki penguasa yang diambil dari mereka yang tujuannya adalah ya tawalla sunnah untuk mengatur urusan mereka. Kemudian wayar'a dan memperhatikan kemaslahatan mereka sehingga bereslah urusan mereka, keadaan mereka. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Ya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dalam jika engkau putuskan perkara di antara manusia adalah putuskan dengan adil. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan penguasa minkum kalian. Jadi adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Maka tentu adanya perintah untuk taat kepada penguasa itu adalah dalil perlunya adanya penguasa dan wajibnya adanya penguasa. Fal amru bi iqamati hadhil ahkam, maka adanya perintah untuk menegakkan hukum-hukum ini yaitu wajibnya memberikan keadilan, wajibnya taat kepada penguasa adalah dalil wajibnya menegakkan hal yang terkait dengan hal itu yaitu adanya penguasa. Karena tidak mungkin kita akan taat kepada penguasa jika tidak ada penguasa. Maka adanya penguasa satu keharusan. Dan antakum bil adl wa idza hakamtum bainan nasi antakum bil adl, ini tidak akan terwujud kecuali adanya pengadilan. Dan pengadilan adalah bagian dari kekuasaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahilu li salasatin yakunu bi ardi falatin illa amaru alaihim ahadahum. Berkaitan dengan masalah amirus safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah halal bagi tiga orang yang ada di ardi falatin, tanah yang terbuka, yaitu maksudnya mengadakan safar melewati gurun pasir. Tidaklah halal kecuali mereka mengangkat alaihim untuk memimpin mereka salah satu dari mereka. Maka Nabi perintahkan adanya amirus safar. Ketika satu rombongan mengadakan safar, maka Nabi perintahkan ada yang jadi pemimpin, yang mengatur kita beristirahat di mana, kita berhenti di mana, kapan kita berangkat. Tentu karena statusnya adalah amir safar, adalah mengatur safar. Tidak mengatur ini si fulan nikah dengan siapa, namanya amir safar kok ngatur nikah. Amir safar yang cuma mengatur masalah safarnya saja. Kapan istirahat di mana, berangkat di mana, kita makan sendiri-sendiri atau bareng, dan sebagainya. Nah, catatan kaki dia kelima Ahmad. Warwa Abu Dawud, kalau dalam riwayat Abu Dawud, idza kharaja salasatun fi safarin. Jika berangkat tiga orang dalam satu safar, falyu'amiru ahadahum. Maka dalam mereka jadikan salah satu dari mereka sebagai pimpinan. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk membaiat pimpinan tersebut. Tidak ada perintahnya dari Nabi. Di hadis tentang masalah amir safar tidak ada baiat, tidak ada perintah baiat. Dan uniknya orang yang membuat baiat-baiat untuk amir-amir kelompok, itu berdalil dengan hadis amir safar. Padahal hadis tersebut membantah perbuatan mereka sendiri. Karena hadisnya itu tidak ada di sana perintah untuk baiat, cuma ada perintah untuk mengangkat pimpinan. Kejadian pimpinan, tidak ada perintah kemudian baiatlah pimpinan tersebut. Namun mereka tambahi. Mereka dalil kenapa perlu ada amir dalam kelompok ini, mereka katakan hadis ini. Dan ini karena dia jadi amir maka perlu dibaiat. Padahal hadisnya tidak ada baiat. Maka hadis yang jadikan dalil itu membantah perbuatan mereka itu sendiri. Maka ini sama proses bagaimana perkataan sebisam demia, tidaklah seorang ahli bid'ah itu berdalil pakai dalil Quran dan sunnah untuk berupaya untuk melegitimasi bid'ahnya, kecuali dalil yang dipakai itu adalah dalil untuk menghantam mereka sendiri. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan masalah wajibnya pengangkatan pemimpin. Nah, kaum muslimin harus punya pemimpin. Jangan membubarkan negara. Karena tidak suka dengan ini korup dan sebagainya, bubarkan negara. Bubar gimana? Kacau. Lebih kacau, lebih banyak jeleknya daripada kejelekan yang ada ketika masih ada pemimpin dan penguasa. Maka Allah SWT, Rasulullah SAW mewajibkan untuk mengangkat salah satu sebagai pemimpin dalam perkumpulan yang sedikit, yang itu adalah perkumpulan yang arid, yang tidak bersifat terus menerus, yang kondisional karena kondisi tertentu, yaitu fi safar, ketika safar. Dan adalah tambihan bidalika, maka itu adalah tambih, mengingatkan dengan hal tersebut untuk berbagai macam perkumpulan yang lain. Maka hadis ini kata Syekhul Islam Taimiyah adalah mengandung dalalah, mengandung sisi pendalilan yang disebut dengan tambihul a'la bil adna. Tambihul a'la bil adna. Disebutkan yang sedikit untuk menyebutkan yang lebih banyak. Disebutkan yang kurang penting untuk mengingatkan bahasanya yang lebih penting tentu lebih-lebihlah. Atau dalam bahasa lain, tambihul a'la bil adna itu disebut juga dengan mimbabil aula. Mimbabil aula. Jika tiga orang saja perlu ada pemimpin, gimana satu negara? Kok malah disuruh negaranya suruh dibubarkan? Tentu lebih-lebih mimbabin aula, lebih-lebih lagi harus ada yang jadi pemimpin yang mengatur yang lain. Fal wajib, maka wajib hukumnya ittikhadul imarah, adanya pemerintah adalah sebuah kewajiban. Dinan berkurbatan, dia adalah agama dan ibadah. Adanya pemimpin di satu negara, penguasa atas satu negara, ada satu ibadah. Ya taqarrabu biha ila Allah, ini akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat sejumlah hadis yang banyak menjelaskan keutamaan pemimpin yang adil, wajibnya taat kepada pemimpin dan hak-hak pemimpin dan berbagai macam kewajiban pemimpin. Cuma kemudian inna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya perbuatan Nabi di Madinah dan status Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin dan amir pemimpin kaum muslimin, yuwallil wulata, yang Nabi itu mengangkat para gubernur. Wali di sini artinya gubernur. Wayaqidul alwiyah, dan Nabi mengerek bendera perang. Wayuqimul hududa, menegakkan hukuman had. Wayahkum bainan nas, dan dia juga sebagai qadhi, menetapkan hukum di antara manusia, adalah dalil wajibnya wujubi iqamati man yatawalla hadil maham. Wajibnya memasang orang untuk mengurusi tugas-tugas ini. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Haitsu sa'u, di mana mereka bersegera setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih khalifah yang yakumu bihadil maham, mengurusi tugas-tugas ini, min ba'dihi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan kata-kata ila ikhtiar, memilih khalifah, maka terdapat perselisihan di antara para ulama tentang atas dasar apa Abu Bakar itu diangkat sebagai khalifah. Ada yang mengatakan itu adalah mas dari Nabi, ada yang mengatakan itu pilihan, dan ada yang mengatakan itu adalah isyarat dari Nabi. Maka ada tiga pendapat dalam masalah ini. Di catatan kaki, ikhtar sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, para sahabat itu memilih Abu Bakar sebagai khalifah di isyaratin Nabi, karena berbagai macam isyarat yang Nabi sampaikan ditakdimihi dalam mengedepankan Abu Bakar dalam sholat dan dalam sejumlah kegiatan lainnya. Maka pendapat yang diambil oleh penulis buku ini dari tiga pendapat ulama dalam masalah ini, tiga pendapat ulama Ahlussunnah dalam masalah ini adalah itu bi'isyarat. Bukan nas tegas dan bukan murni pemilihan. Bukan murni pemilihan dan bukan nas tegas, namun isyarat. Ada unsur pemilihan, namun juga ada dan dasar kenapa itu dipilih menimbang isyarat-isyarat yang Nabi sampaikan. Wajibatul amir wa hukukuhu, kewajiban penguasa dan hak penguasa. Maka di antara kewajiban penguasa yang paling penting adalah hifdzuddin wa tahfidzu ahkamillah wa iqamatu hududihi wa nashru da'watil haq wa himayatul baydah wa tahsinil thuhur, dalam menjaga agama, kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah, menegakkan hukuman had, menyebarkan da'watul haq, mendakwahkan kebenaran. Himayatul baydah, ya, catatan kaki, baydatul bilad artinya hawzatuhu, wilayahnya. Wata'ni fil waqtil hadir, dan di zaman sekarang kata-kata baida itu ta'ni maknanya adalah al-amnu al-am, ya, keamanan bersifat umum, merata, mewujudkan keamanan yang bersifat merata di seluruh negeri. Ya, maka penguasa punya kewajiban himayatul baida, menjaga adanya keamanan. Dan keamanan tersebut am, tidak hanya dinikmati oleh sebagian warga, sebagian daerah, namun meliputi seluruh wilayah. Di antara tugas penguasa, watahsinu suhur, dan membentengi dan menjaga atuhur. Surat adalah tapal batas negara dengan negara yang lain. Amma hukuku, adapun hak-haknya, maka itu tatamatsal terwujud dengan wajibnya taat kepada penguasa dalam kebaikan. dilarang membontak kepadanya. Ingat firman Allah Ta'ala, ta'ala kalian pada Allah, ta'ala kalian pada Rasul, dan penguasa kalian. Dan sabda Nabi SAW, menyuti'ul amira, menyuti'il amira, siapa yang taat pada penguasa, sungguh dia taat kepada aku. Dan siapa yang durhaka kepada penguasa, maka dia telah maksiat kepada aku. Dan sabda Nabi SAW, siapa yang melihat penguasanya, melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari penguasanya, falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar dengan adanya penguasa semacam itu. Jangan melakukan pemberontakan. Fa inna man faraqa jama'ata, karena siapa yang memisahkan diri jamaah, yaitu melakukan pemberontakan, sifron meskipun cuma satu jengkal, pemata lalu dia mati dalam keadaan masih jadi pemberontak. Ya, kata-kata satu jengkal ini cuma adalah mubalar. Ya, kalimat hiperbol. Ya, memberontak satu jengkal itu tidak ada. Ya, maksudnya adalah memberontak. Ila mata minta tan jahiliyah, kecuali mati sebagai matinya orang jahiliyah. Yaitu matinya adalah mati fasik dan bukan mati kafir. Tidak sebagaimana pemahaman LTI untuk hadis ini. Mereka katakan mata minta tan jahiliyah itu adalah mati kafir. Dan jamaah adalah jamaah LTI. Jamaah adalah jamaah LTI, mata minta tan jahiliyah adalah maknanya jelas kafir. Maka siapa yang keluar dari LDI, maka dia kafir. Yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaatul muslimin, adalah penguasa di negeri tersebut. Penguasa muslim di negeri tersebut, itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Jamaah di sini maknanya adalah jamaatul abdan, bukan jamaatul adiyan. Jadi yang dimaksud dengan mati jahiliyah adalah mati sebagaimana keadaan matinya orang jahiliyah. Bagaimana keadaan matinya orang jahiliyah? Mati dalam keadaan tidak punya penguasa yang ditaati. Karena mereka egois, tidak mau tunduk kepada yang lain. Satu suku tidak mau tunduk kepada suku yang lain. Maka mereka tidak punya pemimpin yang disepakati bersama. Tidak ada pemimpin yang disepakati bersama. Di Mekah itu tidak ada Raja Mekah. Mekah itu tidak ada Raja Mekah. Yang kemudian jadi diakui sebagai pemimpin bersama semua suku-suku Mekah yang ada. Maka mati dalam keadaan tidak punya penguasa yang ditaati karena jadi pemberontak, maka itulah mati jahiliyah. Maka berkaitan dengan masalah al-jamaah, maka jamaah ada dua makna, ada jamaatul adiyan dan ada jamaatul abdan. Jamaah adiyan, jamaah agama. Jamaah agama adalah kebenaran itu sendiri. Mawafaqal haq walaupun tak wahdaka, mencocok kebenaran bersesuaian dengan kebenaran meskipun sendirian, itulah al-jamaah. Dan jamaah abadan artinya adalah mengakui keabsahan pemimpin muslim sah negeri tersebut, negeri di mana dia tinggal, dan dia menjadi warga negara di negeri tersebut. Dia akui terhadap pemimpin yang sah dan dia tidak membontak badannya. Maka faraqal jamaah maknanya adalah memberontak kepada penguasa yang sah, bukan keluar dari LDI, bukan keluar dari LDI. Dan di antara hak penguasa adalah memberikan nasihat kepada mereka. Ingat sabda Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Kami tanyakan untuk siapa, maka dan nasihat artinya adalah menghendaki kebaikan. Maka Nabi katakan untuk Allah dan Rasulnya. Menghendaki kebaikan untuk Allah dan Rasulnya dan kitabnya maknanya adalah beriman dengan sesempurna mungkin, beriman kepada Allah dengan sempurna, beriman dengan Rasul dengan sempurna, dan beriman dengan kitab suci secara benar dan sempurna. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Nasihat di sini artinya menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin di antara bentuknya adalah mengajak rakyat untuk taat dan hormat, dan tidak memprovokasi mereka untuk memberontaknya. Demikian juga menghendaki kebaikan adalah dengan mentaatinya. Tidak kemudian melakukan gangguan keamanan. Demikian juga termasuk menghendaki kebaikan untuk pemimpin adalah memberikan masukan dan saran. Masukan dan saran dan teguran dengan cara-cara yang baik kepada mereka. Wa amatin, dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Di antara bentuknya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara bentuknya adalah dengan berbuat baik kepada mereka. Itu nasihat untuk umumnya kaum muslimin. Kemudian kita masuk pada poin pokok bahasan pasal yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang merupakan al-khalifatul awal, khalifah yang pertama. Ya. Khalifah di sini bukan mu'annas. Ya. Tak marbutah di situ tidak menunjukkan mu'annas. Sehingga al-awal, tidak kita katakan al-khalifatul ula. Al-khalifatul awal. Karena taknya di situ itu bukan menunjukkan mu'annas. Sama dengan tak di al-alamah. Tidak menunjukkan mu'annas. Tak mafutah di situ tidak menunjukkan kalau itu mu'annas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pertama adalah nasabnya. Dia adalah Abdullah, nama aslinya. Yang ini banyak orang yang tidak kenal. Lebih kenal dengan Abu Bakar. Dan banyak orang yang kalau ditanya, siapa nama si Abu Bakar? Bisa kita katakan, ya, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. At-Taimi, ini karena beliau keturunan Sa'ad bin Taim atau Taim bin Murrah, maka dia termasuk dari kabilah Taimi. Al-Qurashi, dan dia adalah termasuk dalam kabilah besar Quraisy. Perlu diketahui bahasanya beliau di masa jahiliyah namanya adalah Abdul Ka'bah. Pasama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah, kemudian diganti namanya oleh Nabi dengan nama Abdullah. Maka di sini terdapat dalil syariat mengubah nama kepada nama yang haram kepada diubah menjadi diubah lebih baik. Namun ini dan jika nama itu adalah nama haram semacam Abdul Ka'bah, tentu nama yang hukumnya haram, maka mengubahnya itu satu hal yang wajib. Kunyah dan lakabnya, beliau berkunyah dengan sebutan Abu Bakar. Kenapa beliau disebut Abu Bakar? Qil, ada yang menjelaskan karena dia tabekir, bersegera dalam masuk Islam. Bukan karena beliau punya anak namanya Bakar. Bukan karena beliau punya anak namanya Bakar, namun karena tabekirihi fitrul bil Islam. Karena beliau bersegera masuk Islam. Beliau diberi gelar dengan gelar As-Siddiq karena bersegeranya beliau untuk mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu. Waqil, dan ada yang menjelaskan awal mula beliau dinamai dengan gelaran Siddiq adalah pagi hari setelah malam Isra Mi'raj. Yang ini adalah 1 tahun sebelum hijrah. Ya, maka pendapat penulis buku ini Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis bukunya adalah Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ada pendapat yang lain 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan itu pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Salah Satu Al-Usul. Hai susaha, karena terdapat berita yang valid bahasanya sebagian kaum muslimin murtad setelah mendengar paparan Nabi kalau beliau mengalami Isra dan Mi'raj. Sebagian orang Islam murtad ketika itu. Wa ana Abu Bakr radhiyallahu anhu qala lil musyrikin, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang musyrik ketika orang-orang musyrik mengkabarkan kepada Abu Bakar berita Isra dan Mi'raj. Maka pagi hari setelah Isra dan Mi'raj, Nabi di Masjidil Haram cerita dengan orang-orang musyrik, semalam saya begini-begini. Dan ketika itu Abu Bakar tidak ada. Maka sebagian orang-orang musyrik yang telah dengar ceritanya Nabi kemudian ke tempat ke rumahnya Abu Bakar dan menceritakan, ini temanmu makin makin tidak kawan saja, makin gila saja dia. Semalaman dia sudah sampai ke Palestina dan seterusnya. Maka apa jawaban Abu Bakar ketika mendapatkan cerita Isra dan Mi'raj dari orang-orang musyrik dan dia belum dengar langsung dari Nabi? Maka Abu Bakar mengatakan, in qala dzalika laqad shadaqa. Kalau dia memang mengatakan demikian, maka itu benar. Syarat itu benar, dia mengatakannya. Cukup dia mengatakan, betul-betul mengatakan itu benar. Maka berkata bahiran, utusab dikuhu annahu dhahaba laylata ila Baitul Maqdis wa ja'aka bila ayusbah. Apakah kau nekat percaya? Nekat sekali kau percaya kalau dia pergi semalam Semalam dia pergi ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian ja'a pulang sebelum pagi tiba. Sebelum pagi tiba, sebelum subuh tiba dia sudah pulang. Penekat enggak mau percaya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Naam, iya, saya nekat untuk percaya. Saya percaya. Inilah usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik. Karena sungguh aku percaya mempercayainya dengan perkara yang lebih mustahil dari itu." Ada perkara yang lebih mustahil dari itu, abad lebih jauh dari kenyataan daripada hal tersebut, dan aku mempercayainya. Yaitu usaddiqu fi khabari sama fi khutbatin ruhani. Yaitu aku percaya berita langit itu wahyu yang datang kepadanya setiap pagi atau sore. Aku percaya adanya malaikat yang pagi turun untuk ngasih wahyu, kemudian sore lagi nanti turun. Ini langit dan bumi. Ars dan bumi, ini jauh lebih aneh lagi. Kata Abu Bakar, ini abad lebih aneh daripada itu. Dan aku percaya, masa yang lebih aneh aku percaya yang kurang begitu aneh yang tidak aku percayai. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Hakim mengatakan sahihul isnad, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan Al-Albani mensahihkan, menilai sahih kisah semacam ini, yaitu kisah bahasanya sebab pertama kali Abu Bakar disebut As-Siddiq karena pembenaran berkaitan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Falidzalika, oleh karena itu maka dia diberi gelar dengan gelaran As-Siddiq. Dan beliau juga mendapatkan gelar yang jarang kita dengar, jarang kita baca, yaitu Al-Atiq. Kenapa? Ada yang menjelaskan li ataqahi wajihi. Ataqah maknanya jamal, karena gantengnya wajahnya. Antik itu artinya unik satu-satunya dan tidak ada duanya. Karena gantengnya itu seakan-akan tidak ada duanya dari yang lain, maka dia disebut al-antik. Versi yang lain mengatakan karena Nabi SAW berkata bergembira kalau dia adalah itq, terbebas dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah mengatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ada di halaman Ka'bah. Datanglah Abu Bakar. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang sarahu ingin melihat orang yang terbebas dari neraka, falyandur ila Abi Bakar. Bukan adalah dia melihat Abu Bakar. Wakil dan pendapat yang ketiga mengatakan anahu makana ya'isu li ummihi waladu. Ada yang menjelaskan bahasanya, semua anak dari ibunya Abu Bakar itu tidak ada yang hidup. Lahir mati. Lahir tidak lama mati. Lahir tidak lama mati. Fastaqbalat Al-Baita, maka ibunya Abu Bakar kemudian menghadap ke Ka'bah. Ba'da wiladatihi, setelah lahirnya Abu Bakar. Waqalat, kemudian sang ibu mengatakan, inna hadza atikum minal maut fahabhu li. Sehingga dia terbebas dari kematian, yaitu Abu Bakar. Maka ya Allah, berikanlah dia untukku. Nampaknya begitu lahir mati. Begitu lahir mati. Kecuali Abu Bakar. Lahir kok masih hidup. Ditunggu-tunggu ya masih hidup juga. Hanya sama ibunya dibawa ke Ka'bah, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, wahai pemilik Ka'bah, ini telah terbebas dari kematian. Sudah berharga ternyata dia masih hidup, masih eksis. Hidup. Maka ya Allah, berikanlah dia untukku. Jangan kau ambil, jangan kau matikan. Dan demikian juga beliau mendapatkan gelar Al-Awwah, karena beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan seorang yang penyayang. Karena beliau adalah seorang yang lembut. Itu seorang yang sangat terkenal dengan lembutnya, maka dia diberi gelar oleh sebagian orang dengan atau banyak orang dengan sebutan Awwah. Ya, demikian yang kita baca sifatul jalal ini. Allahumma inna nas'aluka 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.